Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Masih dalam pembahasan dan penyebutan beberapa hadis tentang pentingnya keutamaan dan tingkat fadilah husnul khuluq, akhlak yang mulia. Sebelum kita memasuki baik pada kajian hari ini atau yang akan datang insyaallah penyebutan bab-bab khusus secara rinci tentang akhlak itu sendiri, dalam hadis Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah." Ahasinakum akhlaqa. Rawahu Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Rasulullah menyatakan sesungguhnya di antara orang yang paling aku cinta dan di antara orang yang paling dekat posisinya denganku di hari kiamat adalah orang-orang yang terbaik di antara kalian akhlaknya. Adakah di antara kita yang tidak ingin tergolong orang-orang yang dicinta oleh Nabi? Adakah di antara kita yang tidak ingin menjadi orang yang dekat posisinya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di al-jannah, sementara Rasul itu berada pada jannah yang tertinggi? Tidakkah kita menginginkannya? Kalau kita dan itu yang kita harapkan, termasuk orang-orang yang menginginkan orang yang dicinta oleh Nabi dan sekaligus menjadi orang-orang yang terdekat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam al-jannah, sehingga kita bisa melihat beliau, bertemu dengan beliau, melihat beliau berjalan dan beraktivitas di jannah yaumil akhir nanti. Maka Rasulullah menyatakan, memberikan berita kepada kita kriteria, yaitu orang yang akhlaknya terbaik. Wa inna abghadakum ilayya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, dan sesungguhnya orang yang paling aku benci, wa ab'adakum minni yaumal qiyamah, dan yang terjauh posisinya dariku di antara kalian nanti di yaumil qiyamah, as-sarsarun wal mutasyaddiqun wal mutafayhiqun, orang yang paling dibenci oleh Rasul dan paling jauh posisinya, wal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah, di yaumil akhir nanti adalah orang yang paling jelek akhlaknya, Siapa orang-orang yang paling jelek akhlaknya disebutkan oleh Rasul dengan tiga jenis orang itu yang akan kita bahas pada waktunya insyaAllah. Ikhwani fiddin azzani Allah iyakum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari di antara nasihat-nasihatnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi juga dengan sanad yang hasan, diriwayatkan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq. Wa inna Allaha yubghidul fahisha al-badhiya." Tidak ada suatu amalan, suatu perkara yang lebih berat timbangannya dalam atau pada mizan setiap mukmin dibandingkan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Dan sesungguhnya Allah sangat membenci seorang yang fahish, yang kata-katanya itu kotor, tidak sopan, tidak layak diucapkan. Wal mutafahish, yaitu orang yang selalu berupaya dalam kata-katanya, dalam ucapannya, selalu berupaya memaksakan diri untuk keluar kata-kata yang kasar, yang jelek, kotor. Ini pun akan kita bahas pada waktunya. Tetapi yang bisa kita petik di sini adalah secara global Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa amalan yang paling berat pada mizan seorang mukmin itu adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia, yang baik. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, itulah beberapa hadis terkait dengan himbauan, perintah dan fadilah akhlak yang mulia. Maka dalam kesempatan siang hari ini kita ingin mencoba memulai merinci beberapa sifat mulia, beberapa akhlak yang terpuji yang semestinya setiap pribadi muslim berupaya untuk meraihnya. Setiap pribadi muslim berupaya untuk mewujudkan sifat-sifat itu pada dirinya, baik terkait dengan lisan dia, terkait dengan mata dia, terkait dengan kaki dia, cara berjalan dia, terkait dengan tangannya, badan dia dan yang lainnya. Namun ada suatu hal penting yang juga perlu untuk kita ketahui, bahwa akhlak dan adab secara umum dibagi oleh sebagian ulama, di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin, dalam tiga bagian. Akhlak itu atau adab terbagi menjadi tiga jenis atau tiga bagian. Yang pertama adalah al-adab ma'allah, adab dan akhlak terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Loh, apakah terhadap Allah juga butuh adab, butuh akhlak? Jawabannya tentu. Kepada Allah sebagai Khalik, sebagai Rabb kita semuanya dan alam semesta ini, kita diwajibkan untuk bermuamalah dengannya dengan akhlak yang hasanah, adab yang tayyibah, yang baik. Kemudian yang kedua adalah adab dan akhlak terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bersikap dengan penuh akhlak, penuh adab terhadap Nabi sebagai pembawa amanat Allah subhanahu wa ta'ala kepada sekalian manusia ini. Ada adab-adabnya, akhlak-akhlaknya. Bahkan beliau adalah makhluk yang paling berhak, manusia yang paling berhak mendapatkan adab dan akhlak yang mulia dari kita semuanya. Kemudian yang ketiga adalah akhlak dan adab terhadap sesama makhluk, terhadap sesama makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, baik manusia terkhusus kaum mukminin ataupun makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Baik terhadap manusia terkhusus kaum mukminin, kita menjaga akhlak, memperhatikan adab terhadap mereka terkait dengan hak-hak mereka dan kewajiban kita untuk mereka, maupun terhadap makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Terkait dengan jenis adab yang pertama atau akhlak yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran beberapa adab dan akhlak para orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah sebagai pembawa amanat wahyu, para nabi, para rasul alaihimussalam. Mereka adalah orang-orang yang paling sempurna adabnya, baik terhadap sesama makhluk ataupun lebih-lebih tentunya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah kisah tentang salah satu rasul dari para rasul ulul azmi, yaitu Nabiullah wa rasuluhu Isa ibn Maryam alaihi salam, ketika Allah subhanahu wa ta'ala sempat menegur beliau dalam firman-Nya, dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nas ittakhidhuni wa ummi ilahain min dunillah. Wahai Isa ibn Maryam, apakah engkau yang menyuruh manusia tersebut untuk menjadikan dirimu dan ibumu? Kamu berkata kepada mereka, jadikanlah aku ini dan ibuku sebagai sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bertanya kepada Nabi Isa alaihi salam, apakah engkau yang menyuruh mereka sehingga mereka itu, kaummu itu, menjadikan dirimu sebagai sesembahan yang diibadahi bersama Allah, dan juga mereka menjadikan ibumu sebagai ilah, sesembahan, ma'bud yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala? Maka Nabi Allah Isa alaihi salam sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul yang diutus oleh Allah dengan akhlak yang mulia, menjawab pertanyaan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut dengan jawaban yang penuh dengan adab dan akhlak yang mulia. Bagaimana dia berkhitab, menyampaikan khitabnya, menyampaikan pembicaraannya, uzurnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh akhlak. Dimulai jawaban itu dengan tasbih. Qala subhanallah. Luar biasa. Dimulai jawaban beliau dengan tasbih. Tasbih itu adalah tanzih. Tasbih itu adalah sikap dan upaya membersihkan dan mensucikan Allah dari segala sifat aib, dari segala sifat kurang, dari segala sifat yang bisa difahami dari dekat maupun dari jauh, mengandung aib atau celah. Mengandung aib atau celah. Itu makna tasbih, upaya membersihkan dan mensucikan Allah. Subhanallah, Maha suci Allah. Ini adalah adab mengedepankan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk tauhidnya itu adalah menjauhkan dari Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala sifat kurang, dari segala sifat naqs, dari segala sifat aib. Ini adalah al-ghayah fil adab wal akhlaq terhadap Allah Subhanahu wa taala. Qala subhanallah, Maha suci Engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Baru setelah itu dia mulai memasuki dalam penyebutan uzur dia. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Enggak sepantasnya bagi aku untuk berucap suatu ucapan yang aku tidak punya hak untuk mengucapkannya, menyampaikan suatu pernyataan, suatu syariat yang aku tidak berhak untuk menyampaikannya seperti itu. Subhanallah. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam menyampaikan, in kuntu qultuhu faqad alimta. Ini isbat, isbat sifatul ilm lillahi azza wa jal. Setelah sebelumnya menyatakan subhanallah, Maha suci Engkau ya Allah, dari segala sifat kurang, termasuk sifat kurang itu adalah sifat tidak tahu, tidak mengerti suatu peristiwa, tidak mengetahui suatu keadaan. Ini sifat kurang bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sifat celah, naqs. Setelah menyatakan subhanallah, baru setelah itu memulai adab yang berikutnya, isbat alhamd lillah, isbat sifatin ula lillah azza wa jal, penetapan sifat-sifat yang mulia bagi Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapannya, in kuntu qultu faqad alimta. Kalau seandainya aku mengucapkan ucapan tersebut kepada kaumku, ittakhiduni wa ummi ilahain, jadikanlah aku dan ibuku sebagai sesembahan, dua sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau aku mengucapkan itu, sungguh engkau telah mengetahuinya. Ini adalah isbat sifatul ilm, penetapan sifat ilmu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian masih dalam upaya adab yang mulia ini dan isbat sifat yang mulia bagi Allah yaitu sifatul ilm, Isa melanjutkan, ta'lamu ma fi nafsi wa ma'alamu ma fi nafsi wa la'alamu ma fi nafsi. Engkau mengetahui apa yang ada dalam sanubariku, engkau mengetahui apa-apa yang tersembunyi dalam jiwaku ya Allah, tetapi tidak sebaliknya, aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Innaka anta allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui. Allam, bukan alim, tetapi allam, lebih dari itu, allamul ghuyub, zat yang maha-maha mengetahui perkara yang gaib. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Isa alaihissalam melanjutkan dialognya itu kepada Allah dengan penuh adab dan akhlak yang mulia. Antum bisa lihat itu di dalam surat Al-Maidah ayat 116 hingga 118. Di dalam surat Al-Maidah ayat 116 hingga 118, dialog antara Allah dan Nabi Allah Isa alaihissalam yang digambarkan di sana, adab yang mulia seorang hamba kepada Rabbnya, seorang makhluk terhadap khaliknya. dan itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat. Kemudian di antara yang disebutkan di dalam Al-Qur'an adalah tentang akhlak dan sifat mulia, adab yang mulia dari Nabi Allah wa khaliluhu Ibrahim alaihi salam. Nabi Allah Ibrahim sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 78 hingga 80. Kata Nabi Allah Ibrahim tentang Rabbnya, "Alladzi khalaqani fahuwa yahdin." Dialah Allah yang telah menciptakan aku dan sekaligus dialah Allah yang memberikan hidayah kepadaku. "Walladzi huwa yud'imuni wa yasqin." Dan dialah Allah yang memberikan rizki dalam bentuk makanan kepadaku dan dalam bentuk minuman. Memberikan makan kepadaku dan memberikan minum. Dialah Allah SWT. Dalam dua khitabnya ini, dalam dua pernyataannya ini, Ibrahim menisbahkan fi'il kepada Allah SWT. Kurang lebih empat fi'il, empat kata kerja yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, beliau menyatakan allazi khalaqani. Dialah Allah yang telah menciptakan aku. Penisbatan fi'il penciptaan kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, fahuwa yahdini. Maka dialah Allah yang telah memberikan hidayah kepadaku. Fi'il yang kedua dalam bentuk apa? Pemberian hidayah. Fahuwa yahdini, dan dialah Allah yang memberikan hidayah kepadaku. Berikutnya, walladzi huwa yud'imuni, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan makan kepadaku. Yud'im, fi'il yang ketiga dinisbahkan kepada Allah bahwa Allah sebagai pelakunya. Yang keempat, wa yasqini, dan dialah Allah yang memberikan minum kepadaku. Empat fi'il, khalaq, yahdin, yud'im, wa yasqi. Fa'ilnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berikutnya Ibrahim berganti khitabnya. Dalam penyebutan fa'ilnya itu siapa, kepada siapa dinisbahkan fi'il, kata kerja atau predikat tersebut dinisbahkan kepada siapa? Empat kata kerja yang sebelumnya dinisbahkan kepada Allah. Karena memang Ibrahim melihat, memandang bahwa empat fi'il itu memang pantas untuk dinisbahkan kepada Allah dan sangat sesuai dengan akhlak dan adab yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi giliran berikutnya Ibrahim menyatakan fa'idha maridtu, dan jika aku sakit. Yang memberi penyakit siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberi penyakit dan menurunkannya. Terbukti Rasulullah menyatakan ma anzalallahu da'an, tidaklah Allah menurunkan sebuah penyakit pun illa wa anzala lahu syifa, kecuali Allah telah menurunkan untuknya, untuk penyakit tersebut, setiap penyakit yang Allah turunkan, obat penawarnya yang menyembuhkannya. Dalam permasalahan ini Ibrahim menyatakan wa idza marid, dan jika aku sakit. Tidak menyatakan wa idza amradani, jika Allah menjadikan aku sakit. Padahal siapa yang menjadikan dia sakit? Allah Subhanahu wa taala. Giliran berbicara tentang penciptaan, allazi khalaqani. Dialah Allah yang menciptakan aku. Giliran berbicara tentang siapa yang memberi hidayah, suatu perbuatan, amalan atau fi'il yang terpuji dalam pengertian konteks yang disebutkan oleh Ibrahim alaihissalam, fahuwa yahdini wa yut'imuni wa yasqin, yang memberi makan kepadaku dan memberi minum kepadaku. Giliran berbicara tentang penyakit yang kadang-kadang kurang enak didengar gitu. Nah, Ibrahim berubah dalam menyebutkan fa'ilnya, dalam menyebutkan subjeknya. Malah beliau menyatakan wa idza maridtu, dan jika aku sakit, fahuwa yashfin, maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan aku. Padahal yang menurunkan dan menyebabkan penyakit itu ya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu dalam bentuk apa? Siyak ikhbar. Tapi kalau dalam bentuk siyak khitab kepada Allah, dalam siyak, dalam konteks sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, maka digunakanlah kata-kata yang penuh adab, penuh akhlak. Jika aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan aku. Ini salah satu bentuk adab yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Allah sebutkan adab-adab para rasulnya ini bukan sekedar kisah begitu saja, tetapi di situ ada ibrah, ada suatu pelajaran yang harus dipetik oleh umat ini, yang Allah turunkan Al-Quran kepada kita ini, kepada umat ini melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk diambil sebagai pelajaran, teladan, kudwa, uswah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang salah satu nabinya juga, yaitu Al-Khadir. Ketika dalam sebuah perjalanan bersama Nabi Allah Musa Alaihi Salam, yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-79 dan yang sesudahnya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, mengisahkan tentang jawaban Khadir kepada Musa alaihi salam yang pada saat itu belum memahami latar belakang apa yang mendorong Khadir melakukan beberapa perbuatan yang secara zahir itu adalah perbuatan yang aneh, yang jarang dilakukan oleh manusia yang baik, membunuh misalkan, merusak perahu tidak ada sebab zahir yang nampak, kok tiba-tiba Nabi Allah Khadir merusaknya. Maka Musa bertanya, maka di akhir perjalanan itu Khadir menyebutkan alasannya, ammas safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahr فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. Kata Khadir, sementara tentang perahu yang tadi kamu tanyakan itu, kamu sempat enggak sabar wahai Musa ketika aku lobangi, aku rusak perahu itu. Tahu kamu kenapa? Perahu itu sebenarnya, kata Nabi Khadir, milik beberapa orang miskin yang dahulu bekerja di laut sebagai nelayan. Fa'aradtu an a'ibaha, maka aku sengaja hendak merusak perahu tersebut karena di belakang orang-orang miskin ini ada seorang penguasa yang jahat yang suka mengambil atau merampas perahu-perahu secara paksa. Maka aku dengan sengaja merusak perahu tersebut. Padahal siapa yang menyuruh? Siapa atau apa yang melatar belakangi Nabi Khadir melakukan itu? Tidak lain adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemauannya sendiri. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah yang Allah kehendaki di balik itu. Hikmah yang besar yang Allah kehendaki di balik perbuatan yang secara zahir enggak baik. Karena perbuatan itu secara zahir enggak baik, merusak perahu miliknya orang-orang miskin, ya. Maka Nabi Allah Khadir alaihi salam berupaya untuk mengeluarkan khitab, pembicaraan, ucapan yang sopan, yang beradab. Apa yang dia katakan? Fa'aradtu an a'ibaha. Dia nisbahkan perbuatan itu tadi kepada dirinya. Dia tidak menyatakan fa'arada rabbuka an a'ibaha. Maka Rabb kamu wahai Musa menginginkan melalui perintahnya kepadaku untuk aku merusaknya. Nabi Allah Khadir mengerti bagaimana cara khitab yang beradab, cara berbicara yang santun kepada Rabbnya, terkait dengan Rabbnya. Maka dia nisbahkan perbuatan itu kepada dirinya. Begitu juga sebaliknya, ketika berbicara tentang dua anak atau terkait dengan tembok, yang ketika Nabi Khadir melihat akan roboh, maka dibangun tembok itu, disempurnakan sehingga kokoh. Nah, maka Nabi Khadir menyebutkan alasannya kepada Nabi Allah Musa, kenapa saya berbuat seperti itu, kenapa saya sengaja membangun kembali tembok tersebut padahal orang di sana tidak menghormati Nabi Khadir dan Musa alaihissalam sebagai orang asing di negeri itu. Kenapa? Apa alasannya? Maka Nabi Allah Khadir menyatakan fa'arada rabbuka ayyabluga asyuddahuma. Perbuatan melihat tembok yang tadi itu sudah mau roboh kemudian dibangun kembali dengan sabar, ya, perbuatan baik, perbuatan mulia, terkhusus ketika ternyata tidak mengharapkan sesuatu di balik ini, tidak mengharapkan ganjaran atau upah di balik itu, adalah perbuatan yang mulia. Nabi Allah Khadir alaihi salam menjawab dengan ucapan yang penuh santun dan adab dengan perkataannya fa'arada rabbuka, maka Rabb kamu, Tuhan kamu itu Allah, berkehendak agar kedua anak kecil sebagai pewaris harta yang tersimpan di bawah tembok yang tadi mau roboh kemudian saya bangun itu tadi, Rabb kamu menginginkan dengan amalan ini, dengan perintahnya kepadaku untuk membangun kembali tembok tersebut, agar kedua anak yang masih kecil itu, ya, bisa merasakan harta tersebut sampai ketika keduanya telah sampai kepada usia yang baligh, usia yang bisa memanfaatkan dan meletakkan harta tersebut pada tempatnya. Dinisbahkan perbuatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'arada rabbuka. Rabb kamu wahai Musa, Tuhan kamu yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan perintahnya kepadaku untuk membangun kembali tembok tersebut, menjadikannya kuat dan kokoh karena di bawahnya tersimpan harta untuk dua anak yang masih kecil. Menginginkan Rabb kamu berkehendak agar kedua anak ini segera sampai kepada masa balignya, masa di mana seorang anak sudah bisa meletakkan harta dan menempatkannya pada tempatnya. Itu yang dikehendaki oleh Rabb kamu. Luar biasa, dinisbahkan kepada Allah. Pada saat berbicara tentang safinah yang dirusak oleh beliau, karena perbuatan pengerusakan itu adalah perbuatan tercela secara zahir bagi yang tidak mengetahui hikmahnya di balik itu, dia menisbahkan kepada dirinya dengan menyatakan fa'aradtu, maka aku berkehendak untuk merusaknya, merusak perahu-perahu tersebut. Dinisbahkan kepada dirinya predikat tersebut, fi'il tersebut. Giliran berbicara tentang sesuatu yang baik, amalan yang secara zahir itu baik, mulia di hadapan manusia, dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. fa'arada rabbuka. Ini adalah beberapa bentuk adab yang Allah sebutkan tentang para rasulnya, para nabinya, agar kita mengambil pelajaran di balik itu, agar kita bisa menjadikannya sebagai uswah dan teladan. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, itulah global akhlak para rasul alaihimussalam sebagai contoh bagaimana seorang beradab dan berakhlak terhadap Khalik, terhadap Allah sebagai penciptanya. Dan nampaknya sudah memasuki waktu zuhur. Kita akan segera siap-siap melakukan sholat zuhur. Kemudian kita lanjutkan sebagaimana diumumkan pada pukul 1 atau 13.00 insyaallah. Ada kemungkinan sebelumnya, ada kemungkinan sebelumnya, yang datang sebelumnya atau datang pada paling awal insyaallah akan mendapatkan hadiah. Apa hadiahnya? Kalau hadiahnya itu Suprafit, insyaallah enggak cukup bentar ini nanti. Nah. Tapi kalau hadiahnya itu adalah Jannatullah, ya biasa sambil ngantuk-ngantuk dengarnya. Nah. Nah, semoga Allah membimbing kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.